أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Akhwati fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Adabuz Zifaf. Kita masuk kepada masalah as-sabi'ah wa salatun, masalah yang ke-7. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, al-ghina wa dharb bidduh, nyanyian dan memukul rebana, ini termasuk perkara yang disyariatkan dalam pernikahan, resepsi pernikahan, walimatul urs. Al-ghina yakni nyanyian, tentunya nyanyian di sini adalah nyanyian-nyanyian yang mubah dari sisi syairnya. Nyanyian di sini adalah bait-bait syair. Karena kalimat yang diucapkan oleh si penyanyi itu namanya ghina. Wadzar bidduf, ini musiknya. Musiknya hanyalah rebana saja. Memukul rebana. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan duf ini berbeda dengan tobel. Kalau tobel ini gendang yang ditutup dua sisinya. Kalau dua sisi ditutup semuanya, ditabuk dari dua sisi, namanya tobel. Kalau hanya satu sisi, namanya apa? Rebana. Duf. Dengan duf. Nah, ini yang boleh adalah dufnya saja. Kalau pakai gendang yang dua begini, tidak boleh. Ada nama sendiri deh, atau juga gendang juga. Beduk. Beduk. Beduk itu yang dipukul tuh. Rebana buat kalau kan beduk kan besar. Kalau gendang kecil. Gendang kecil. Ada lagi yang lebih kecil lagi dari gendang? Ketipu. Ketipu. Tapi itu. Bawahnya punya bahasa. Iya, itu namanya gendang. Satu sisi. Satu sisi. Ketipung. Nah, ketipung juga boleh, karena kan satu sisi ya. Itu masih dalam hitungan rebana. Jadi boleh. Misalnya pas acara pernikahan, siapa nanti sebentar lagi yang mau menikah, untuk pakai gendang. Misalnya rebana. Rebana yang apa itu? Ya. Kenapa kalau yang dua itu berarti tidak boleh, sebetulnya? Karena yang terdapat di dalam syariat duf, sedangkan tobel sudah ada di dalam di masa Rasul dan tidak boleh digunakan. Namanya sudah beda. Hanya kalau dalam bahasa kita sama-sama gendang, cuma dalam bahasa Arab beda. Duf dengan tobel. Nah, sisi yang lainnya juga bahwa gendang yang berupa duf ya, rebana, itu dia yang hanya satu sisi, suaranya tidak sebesar suara dengan gendang yang dua sisi. Dia memberikan suara yang lebih, efek suara yang lebih. Ada fatwa daripada Syekh Al-Utsaimin, ya, Syekh Matana, ya, terkait dengan masalah ini, cuman tidak tahu tersimpan atau tidak, bahwa di sana dijelaskan perbedaan antara duf dengan atobel dan hukum daripada permasalahan tersebut. Oke. Dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan Fahduf mustatna min umumin nahi anil ma'azif lidalilil ladhi khassahu dunaha. Yang dibolehkan adalah duf, dikecualikan dari segala macam jenis alat musik, karena terdapat dalil secara khusus pada duf tersebut, bukan pada selainnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan di saat beliau menjelaskan tentang perbedaan antara ad-duf dengan ad-qabl. Ad-duf wa qabl kilahuma minal ma'azif, ya. Duf ataupun qabl, yang digendang satu sisi ataupun dua sisi, itu masing-masingnya bagian daripada ma'azif. Lakin al-farqu bainahuma, hanya saja perbedaan antara keduanya, an-naduf yakunu min wajhin wahid, bahwa duf itu hanya pada satu sisi, wa tabl yakunu min wajhain, sedangkan tabl itu dari dua sisi, yang tertutup itu dari dua sisi. Waduf ahwal minat tobel, dan duf itu lebih ringan daripada tobel. Di anak tobel dimakana masturan minal wajahain sayakunu lahu shaut wa nagmah akwa min shauti duf. Dan tobel karena dia tertutup dari dua sisinya, sehingga suaranya dan gendangnya itu dia lebih kuat daripada suara rebana atau suara duf yang apa namanya gendang yang dari hanya tertutup satu sisi. Falihat qala ulama aduf jaizun wa tabl ghairu jaiz. Karena yang para ulama mengatakan duf diperbolehkan dan tabl tidak boleh. Jadi Asy-Syaikh menyatakan bahwasanya duf dengan tabl itu berbeda dan hukumnya juga berbeda. Beliau juga menyatakan wa inna muni'a at-tabl duna duf li'anna ronat tobel asad iqa'an min ronat duf. Ronat itu ya suara yang dihasilkan itu ronat apa namanya gendangnya gitu aja ya. Hanyalah alasan kenapa kok tobel dilarang daripada duf, karena ronat tobel ya suara yang dihasilkan oleh tobel itu asad iqa'an lebih merasuk dalam hati dibandingkan dengan ronatul duf, daripada suara yang dihasilkan oleh sekedar gendang biasa yang tidak tertutup dua sisinya. Beliau kemudian melanjutkan wal ma'azif kullama kana aqal minha athiran fa huwa aula, dan alat-alat musik di mana semakin bisa diminimalisir pengaruhnya, maka itu lebih utama. Apalagi kalau sekarang itu alat musik, bukan hanya alat musik, sudah menjadi musik dan suaranya itu kalau kita sekedar lihat jarak berapa meter itu rasanya dada itu kayak dipukul-pukul. Kalau pas ada acara-acara seperti itu kita ya pas kebetulan harus lewat di situ. Ya acara pernikahan sampai 3 hari kadang-kadang sak kecamatan dengan semua. Dangdung, luar biasa. Tidak peduli ada di situ orang sakit, ada orang tua, ada bayi, tidak peduli sudah. Pokoknya 3 hari, siang dan malam, sampai terkadang jam 12 malam terdengar. Allahu musta'an, musibah. Kalau yang seperti itu harus toleransi, ya tak? Harus toleransi. Kalau pengajian, nah ini sudah jam berapa? Bubarkan. Tapi kalau untuk acara-acara seperti itu justru diberi toleransi. Nah, tentu di dalam hati kita, kalaupun kita tidak bisa menasihati secara lisan, apalagi secara fi'al perbuatan, kita harus wajib untuk mengingkari dalam hati dan berlepas diri di hadapan Allah dari perbuatan tersebut. Jadi dalam pernikahan, ya hina, apa namanya nyanyian, itu diperbolehkan, ya, dan dengan semata alat musiknya hanya satu macam ini, yang namanya rebana. Ecek-eceknya juga nggak boleh, Ada kan ecek-eceknya itu. Kadang rebana tapi sudah di-break. Nah, itu jangan. Hanya sekedar rebananya saja. Kalau di pasuruan Javin, apa itu? Diola. Diola? Ya, lebih-lebih lagi. Tidak ya. Boleh. Masya Allah. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Fa'idah ubi hadus fin nikah. Fa'inana la nartati ilama huwa akhtar taktiran minhu. Wa tobel akhtar taktiran minah duf. Apabila duf ini dibolehkan dalam acara pernikahan, maka kita tidak berani untuk lebih daripada itu pada alat musik yang memberikan pengaruh yang lebih daripada duf. Dan tobel itu asalnya, pengaruhnya itu lebih merasuk daripada duf, sehingga tobel tidak boleh. Kalau juga bisa ada orang itu misalnya dia terus gini pling kayak tripling gitu kayak tripling gitu. Nah, tidak boleh. Ya, jadi sekedar mendengarkan apa istilahnya nyanyian, yang nyanyian ini nyanyian yang tidak membawa kepada dari sisi syairnya ya, syairnya atau syairnya tidak membawa kepada syahwat yang pertama, yang kedua tidak boleh menggambarkan tentang wanita ya, dan perkara-perkara yang harum yang lainnya tidak perlu disebutkan satu persatu. Al-Muhim, sesuatu yang membawa kepada keharuman ya tentunya tidak boleh. Jadi kalau nyanyian anak-anak boleh apa enggak? Boleh. Nyanyian anak-anak itu boleh. Terlebih pakai bahasa Arab misalnya, walaupun enggak bisa difahami bahasanya oleh kita atau sebagian besar kita, itu suaranya sudah enak didengarkan. Suara nyanyian anak-anak. Kalau mau balon kalau ada 5 boleh enggak? Nah, enggak apa-apa. Atau cicak-cicak di dinding. Yang penting jangan pakai musik ya, itu yang penting jangan pakai musik. Musiknya hanya satu, pakai duf saja. Tetapi perbedaan antara duf dengan tobel disebutkan dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan nanti akan ada di sini di antara syair. Bahkan Rasulullah SAW yang memberikan apa namanya kalimat bait syairnya. Taib wa yajuzu lana, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan boleh bagi taib wa yajuzu lahu an yasmah lin nisa fil us bi i'lanin nikah bidor ala duf fakhar, dan boleh baginya, yaitu bagi mempelai laki-laki, untuk memberi izin kepada nisa. Ya, nisa ini bukan anak-anak berarti. Kepada para wanita fil urs dalam acara pesta pernikahan bi i'lanin nikah bidor ala duf faqat, dengan mengiklankan, mengumumkan pernikahan, yaitu menunjukkan bahwa terjadi pernikahan dengan dof ala duf, memukul rebana saja. Dan tentunya kalau nisa ya di hadapan nisa ya, tidak di hadapan laki-laki. Hanya dalam artian di situ hanya dikhususkan pada saat pernikahan saja dibolehkan. Kalau suaranya terdengar nabas, cuman kalau nyanyi betul-betul ya di hadapan wanita-wanita semua. Ya. Ya semang di nisa demikian, mesti harus dibawa kepada pemahaman ini. Bukan kemudian nyanyi di hadapan ya di panggung, di hadapan laki dan perempuan tidak. Ya tentunya lebih utama kalau anak-anak misalnya. Ya, semakin ramai, semakin asik, semakin gayeng, karena intinya adalah gayengnya ini. Ya. Nah, intinya adalah orang-orang itu, masyarakat tahu bahwa ini acara pesta pernikahan, itu intinya. Nanti akan ada hadis ya yang menjadi istilahnya faslu bainal haram. Faslu bainal halal wal haram as-sawfidu. Baik, nanti akan ada penjelasan insyaallah. Wa bil ghina al-mubah, dan dengan nyanyian yang mubah. Alladzi laisa fihi wasful jamal wa dzikrul fujur. Beliau menyatakan boleh nyanyian-nyanyian yang mubah. Nyanyian-nyanyian mubah itu ya banyak ya. Ya artinya mubah dalam artian tidak memberikan wasful jamal, mensifati tentang kecantikan ataupun menyebutkan perkara-perkara yang cabul tentang percintaan, tentang situ album. Tidak boleh itu semua, ya. Apalagi lagu-lagu yang sering, ya, alhamdulillah di setel itu kan aset itu, ya, di setel di panggung-panggung. Setel itu lihat atau mendengarkan boleh. Kenapa? Lihat kaset. Kalau lihat kaset boleh ya, ya kaset. Boleh. Lihat kasetnya lah ya. Kalau setel mendengarkan tidak boleh. Mendengarkan. Ya itu sama. Ya. Kalau isinya adalah perkara-perkara fujur, ya, tentang percintaan, tentang perkara yang cabul dan semisalnya tadi tidak boleh. Tapi lihat kasetnya boleh. Lihat kasetnya, ya. Baik. Wa fi dzalika hadits, dan di situ terdapat beberapa hadits. Al awal yang pertama. Ani Rubayyah binti Muawwid, dari Rubayyah binti Muawwid radhiyallahu anha, atau ini tabi'iyah ya. Qala Rubayyah binti Muawwid. Qala Rubayyah menyatakan ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhul hina bunya 'alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya Rubayyah di saat hari aku berumah tangga, kata Rubayyah binti Muawiyah. Yani Rubayyah binti Muawiyah ini salah seorang sahabiyah. Ya, lumayan cukup ada beberapa hadis yang beliau riwayatkan, di antaranya tentang masalah puasa itu kan. Puasa Asyura ini Rubayyah binti Muawiyah juga. Nah, beliau ini radhiyallahu anha di saat menikah suaminya adalah Iyas ibn al-Bukair. Iyas ibn al-Bukair al-Laitsi yang kemudian melahirkan Muhammad ibn Iyas. Muhammad ibn Iyas sendiri juga termasuk daripada sahabi, ya, sahabi shaghir. Disebutkan sebagian ulama menyebutnya sebagai sahabi shaghir. Pada saat terjadi pernikahan tersebut, ya, malam hari pernikahan, Rasulullah SAW masuk kepada Rubayyah. Fajalasa ala firasi. Lantas beliau duduk pada firasku. Firas yakni pelaminan atau apa namanya, tempat tidur pengantin, itu namanya firas di sini. Majlisika minni. Majlisika minni. Ini ucapan ini diucapkan oleh Rubayyah kepada rawi yang dia meriwayatkannya. Seperti kedudukan kamu, yakni pada diriku saat ini. Yakni beliau duduk seperti pada posisi kamu sekarang, begitu. Asyitab di rawi anta. Asyitabnya kepada rawi. Nah, di sini tentunya menjadi iskal bagi kita bagaimana Allah masuk kepada seorang wanita yang itu bukan mahram beliau, ya, dan baru saja melakukan pesta pernikahan. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, huwa mahmulun ala anna dzalika kana min wara'i hijab. Ini dibawa kepada makna bahwasannya hal tersebut terjadi lewat balik takdir, tidak secara langsung. Dan ini sangat kuat ditunjukkan oleh rawi yang disebutkan di sini. Iya kan? Ala firasi majlisika minni. Seperti kedudukan kamu sekarang ini, tentunya dengan hijab. Karena para sahabat tidaklah meriwayatkan kepada yang lain kecuali dengan lewat hijab. Kemudian enggak au kata al-Karmani karena qabla nuzul ayat hijab. Hal tersebut sebelum turunnya ayat hijab. Sebelum turun ayat hijab. Ada dua kemungkinan. Kemudian kemungkinan yang ketiga disebutkan oleh Al-Karmani, au jazan nadharil hajat, apa boleh melihat karena hajat. Allah a'lam, ini tentunya sisi yang paling lemah dari apa yang dia sebutkan. Au atau yang keempat, indal amni minal fitnah, di saat aman daripada fitnah. Dan yang keempat ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di saat aman dari fitnah, dan itu merupakan khususiah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil ablil ummah. Rasul itu kedudukannya seperti pak bagi umat ini. Tetapi tetap ya manzilah saja, bukan kemudian betul-betul bapak dalam artian tetap hukum secara asal ajnabiyah ya ajnabiyah. Sehingga beliau dalam bai'at pun tidak kemudian menyalami para wanita. Tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang tidak halal bagi beliau. Tidak pernah. Sehingga betul-betul aman daripada fitnah, karena ini adalah khususiyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan wal akhir huwa al-muqtamad, yang terakhir inilah yang pertama, artinya yang terpakai, walaupun yang kedua, yang pertama dan kedua tadi sangat kuat sekali ya. Tetapi yang terakhir yang dilogikan oleh Al-Hafidz walladhi wabdohalana bil-adillatil qawiyah anna min khasaisin Nabi SAW jawazul khalwah bil-ajnabiyah wa nazar ilaiha. Yang ini kata Al-Hafidz menjelaskan kepada kita dengan dalil yang sangat kuat bahwa termasuk kekhususan Nabi yang tidak ada pada umat sallallahu ya, ini khusus bagi Nabi, bolehnya beliau berkhulwat dengan ajnabiyah, dengan wanita yang bukan mahram beliau, wa nazar ilaiha, dan bolehnya beliau memandang kepadanya karena beliau terjaga daripada fitnah. Sehingga yang keempat tadi, al-amnu minal fitnah. Ini khususnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Al-Hafidz. Seandainya bisa dibuktikan bahwa itu qobla nuzul ayatil hijab, maka selesai sudah masalahnya. Iya kan? Hanya di situ butuh kepada tarikh tentunya, sehingga kenapa tidak dipilih oleh Al-Hafidz? Karena butuh kepada ketahui kapan terjadinya apa pernikahannya Ubay binti Muawid ini dengan apa turunnya ayat hijab. Kemudian itu kalau baca majlisika, ya, majlisika. Adapun jika dibaca dengan majlas, majlasika dengan lamnya di fathah, maka artinya adalah bentuk duduknya, bukan menunjukkan bahwasanya dia dekat duduknya itu, tapi bentuk duduknya adalah seperti duduknya kamu saat ini. Bentuk duduknya, bukan kedudukannya. Kalau majlis itu adalah kedudukannya seperti jarak antara saya dengan kamu sekarang. Ya, tetapi kalau majlis kayak ini, duduknya itu beliau duduknya seperti kamu itu sekarang ini. Jadi kalau seperti itu tidak ada iskal. Tetapi riwayat-riwayat yang ada majlis sih kan, ya, dengan kasam. Tapi kembali Rubai yang menyatakan faja'alat juwairiyah. Itu kurang ya di situ. Faja'alat juwairiyat lana yadribna bidduf. Maka para gadis-gadis, jadi di sini juwairiyat ini adalah ya mungkin maksudnya adalah para budak-budak wanita, biasanya terpakai untuk itu jariyah milik kami. Yadribna bidduf, mereka memukul rebana. Wayang dubna man kutil min abai yauma badrin, dan mereka memuji-muji orang yang terbunuh dari bapak-bapak kami pada perang Badar. Yakni lagu-lagu kepahlawanan, ya. Syair-syairnya adalah syair-syair kepahlawanan. Itu bagus sekali. Memuji-muji tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar. tentang apa namanya syair-syair yang kaitannya dengan keperkasaan Rasul, kaitannya dengan apa kegagahan keberanian Rasul dalam perang Badr, perang Khandaq, ya, ada lagu-lagunya. Juga tentang kisahnya Bilal bin Rabah, tentang kisahnya ya, Khalid bin Walid dan yang lainnya, itu dibuat syair-syair yang dilakukan, dinyanyikan oleh anak-anak di Saudi sana. Dan itu ada kasetnya dan tidak istilahnya tidak mengapa untuk diputar misalnya pada saat acara-acara tersebut, acara-acara pernikahannya, karena yang dipakai alat musiknya memang hanya duf saja di situ. Inqala iddahunna, di saat salah satu mereka berkata, tentunya dengan dilafadzkan sebagai nyanyian, wa nabiyyun ya'lamu ma fi qadi. Ini di antara lafaz syairnya adalah, dan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Yukurnya ini masih nanti. Faqal da'i hadihi. Lantas beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW, da'i hadihi wa quli bil ladzi kunti taqulin. Tinggalkan ini, ya, ini kalimat ini tinggalkan, dan ucapkan yang kamu ucapkan sebelum-sebelumnya ini, yang kamu telah ucapkan itu. Yang ini, kalimat ini saja yang dibuang. Ini menunjukkan ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada acara tersebut. Wanita-wanita ya, bernyanyi mereka. Ya. Dan kalau di sini juwairiyat berarti anak-anak kecil di sini. Dan akhirnya anak-anak kecil yang nyanyikan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, karena ada kalimat yang di situ mungkar, kalimatnya itu mungkaroh, yang beliau larang kalimat mungkaroh itu saja. Dan beliau merintahkan untuk tetap bernyanyi satu lafaz itu saja yang dibuang. Atsani, yang kedua, ini hadis yang kedua, ya. Hadis yang dikutip oleh Al Bukhari dalam sahihnya, juga Baihaqi, Ahmad dan Muhammad ini dalam Shalatul Idain dan yang selainnya. Atsani an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha zafat imra'atan ila rajulin min al-ansar, bahwasanya Aisyah mengarah, tentunya tidak hanya Aisyah saja ya, tentunya bersamaan dengan yang lain, hanya di sini disebutkan Aisyah ikut dalam arah-arahan barisan seorang perempuan yang menikah dengan seorang lelaki dari Ansar. Faqala Nabiullah, maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ya, ini melihat arah-arahan tersebut sunyi sepi, ya, ini tidak ada nyanyian, tidak ada bunyi-bunyian sama sekali. Maka Rasul menyatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama aku melahun, kenapa tidak ada acara pada ini arah-arahan tersebut? Kenapa tidak ada lahun? Lahun itu adalah kita seringnya menyebutnya ini perkara sia-sia, gitu ya, lahun. Ini permainan maksudnya di sini, atau nyanyian. Karena nyanyian itu juga termasuk di antara yang perkara sia-sia yang dibolehkan pada momen-momen tertentu. Fainal Ansar yujibuhumul lahu, karena orang-orang Ansar itu senang dengan hiburan semisal ini. Wa fi riwayat bilafdin faqal fahal wa'aftum ma'aha jariyah tadribu bidduf wa tuwani. Dan pada riwayat yang lain Rasul menyatakan, kenapa tidak kalian, ya, kalian utus bersamanya dengan wanita yang menikah tadi seorang jariah, ya, yang memukul rebana dan menyanyi jariah tersebut. Qultu, Aisyah menjawab, taqulu madza, lantas disuruh menyanyi bagaimana? Nah ini, qol, ini Rasul SAW mengajarkan nyanyinya, syair-syairnya itu diajari sama Rasul. Taqul, dia mengucapkan, atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum laula dhahabal ahmaru ma halat tawadikum laula al-hirtata samra'a ma saminat adarikum. ini dinyanyikan. Bahasanya dinyanyikan, tidak seperti anak baca seperti ini. Entah bagaimana, mungkin kalau perempuan yang menyanyikan mungkin bagus suaranya, tidak seperti anak. Mbak Rina ketawa. Kami datang, sambutlah kami pun akan menyambut kalian. Seandainya bukan karena Adzhabul Ahmar, Adzhabul Ahmar ini emas merah, ya. Seandainya bukan karena emas merah, tidak akan makmur negeri-negeri kalian, bahaya ini lembah-lembah kalian. Laulah kota Semroh, seandainya bukan karena Hintok itu apa? Gandum. Seandainya bukan karena gandum yang berwarna coklat, tidaklah akan gemuk gadis-gadis kalian. Ini bahasa beliau seperti itu. Di antara syair yang diperbolehkan. Hadis dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Zawaidnya. Disebutkan oleh Syalbani fi dhaf. Tsumma wajadtu lahu tariqan ukhra an Aisyah ya taqwa biha. Padanya ada sisi kelemahan tetapi ada jalan yang lain yang menguatkan. Baik. Atsalits, hadis yang ketiga. Anha. Ya, ini masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anha aidan dari Aisyah pula. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a nasan yughannun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang-orang sedang bernyanyi. Nah, di sini berarti yang menyanyi tidak mesti laki, apa tidak mesti perempuan. Laki-laki pun boleh. Dan nasan ini berarti menunjukkan juga bukan sigor, sin. Orang-orang dalam acara seperti ini sekali lagi ini diperbolehkan, dikhususkan pada acara tersebut. Fi ursin, pada pesta pernikahan. Wa hum yaqulun. Di mana mereka itu, ya, mengucapkan dalam bait-bait syair di antara lafadznya yang dihafal oleh rawi. Wa adalaha akusha yubahbihna fil mirbadi wa hibbuki fil nadi wa ya'lamu ma fi ghadi. Wa ahda. Di situ udi tapi yang benar ahda. Wa ahda, dan dia sang suami menghadiahkan laha kepada sang istri akusha domba-domba. Kibas, ini domba-domba jantan. Yubah pihna, di mana domba-domba tersebut bermain-main filmir badi. Di situ filmir yadi, keliru. Dibetulkan. Filmir badi di padang rumput. Wahib buki finnadi, dan kekasihmu, ini ki di sini kembalinya kepada sang istri, ya. Wahib buki dan kekasihmu finnadi, berada dalam perkumpulan. Waya lahuma fi ghadi, dia mengetahui apa yang akan datang. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, wa zaujuki. Wahibbu kita diganti dengan wa zaujuki, dan suamimu. Finnadi, berada dalam tempat berkumpul orang-orang. Wa ya'lamu ma fi ghadi, dan mengetahui apa yang akan datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu ma fi ghadin illallah subhanahu. Rasulullah SAW mendengar hal itu, kemudian mengatakan, la ya'lamu ma fi ghadin illallah subhanahu. Tidaklah mengetahui apa yang akan datang nanti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ar-Rabi' yang keempat. An Amir bin Sa'ad al-Bajali, dari Amir bin Sa'ad al-Bajali qala, berkata, dakhaltu ala Qirdah ibn Ka'ab wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhuma. Amir bin Sa'ad al-Bajali mengatakan, aku masuk kepada Qirdah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhuma. Wa dzakara salisan, dan menyebutkan yang ketiga, cuma rawi lupa namanya yang ketiga. Dzaba 'alayya, datang kepadaku. Wa jawari yadribna bidduf yubanni, dan para gadis mereka memukul rebana dan bernyanyi. Fakultu, maka aku katakan. Di situ dia melihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam iring-iringan tersebut ada para sahabat Rasul menuju ke Amir bin Sa'ad al-Bajali. Faqultu tuqirruna ala hadha? Apakah kalian mendiamkan perkara seperti ini, mentakrir, membiarkannya? Wa antum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di situ bukan perkara yang aneh ya, tentunya tidak akan terjadi pertanyaan seperti ini. Artinya itu wanita-wanita nabuh gendang ya, rebana, sambil nyanyi-nyanyi. Tapi acara khusus sekali lagi ya. Ini acara khusus pernikahan. Suaranya tentunya terdengar untuk kalangan prianya, itu mereka di kalangan perempuan, sama perempuan. Kecuali kalau jariah, memang jariah dalam artian budak perempuan, ini memang boleh terlihat perbedaan antara wanita muslimah dengan wanita yang berstatus budak. Ya. Itu kalau wanita muslimah harus berhijab dengan sempurna, sedangkan budak itu mereka harus terlihat bahkan wajah dan rambutnya. Itu untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita yang bukan merdeka. Sehingga di dalam Al-Quran itu, kenapa wanita-wanita itu disuruh untuk memakai jilbab hijab? Supaya tidak mendapatkan gangguan. Ya ini supaya jangan dikira sebagai apa? Wanita-wanita budak. Ya tentunya akan diganggu pada masa itu di apa istilahnya? Gangguan dalam artian bukan kok apa istilah menyakiti begitu. Ya dipandang dan sebagainya karena budak statusnya. Ya. Sehingga liyurafna fala yudzain dalam ayatnya supaya kalian lebih dikenal. Jadi dikenal sebagai wanita-wanita merdeka sehingga kalian terpelihara tidak mendapatkan gangguan. Nah, sekarang ini justru banyak wanita yang bermental budak. Iya, Panda. Nah, itu melepaskan jilbabnya, melepaskan pakaiannya. Allahu musta'an. Yaitu sesuatu yang tidak bisa dibanggakan sama sekali. Dilihat juga tidak menyenangkan sebetulnya. Ya. Justru lebih kelihatan anggun, cantik. Ya. Sebetulnya kalau memakai hijab yang syar'i. Kalau orang wanita memakai hijab yang syar'i, kalaupun ada aibnya dia tertutupi. Kalau wanita yang seperti itu, na'udzubillah. Wallahu musta'an. Diarahkan oleh syariat dengan kemuliaan, ya, ketinggian, martabat, terjaga iffah, terjaga kehormatan, tetapi justru mereka justru menanggalkan daripada kemaluan mereka. Maksud ana rasa malu mereka. Jangan salah paham. Menanggalkan rasa malu mereka. Karena sedikitnya daripada wanita-wanita yang menjaga iffahnya. Wallahul musta'an. Tayyib. Di sini kemudian para sahabat tersebut, ya, tiga orang yang disebutkan, Irdah ibn Ka'ab dan Abu Mas'ud, yang satu tidak disebutkan namanya. Lalu mereka menyatakan innahu qad rukhsalana atau rukhsalana fil urusat. Sesungguhnya kami telah diberi rukhsah. Ini tentunya yang memberi adalah Rasulullah SAW. Yang ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut selain daripada saat terjadi pesta pernikahan adalah haram dahulu. Ya. Karena tidaklah dikatakan rukhsah kecuali perkara tersebut asalnya terlarang. Ya kan? Dikatakan rukhsah itu karena asalnya terlarang. Nah, di saat kemudian rukhsalana berarti itu adalah sesuatu yang asalnya terlarang dan diberi kebolehan hanya pada kasus itu saja. Begitu. Fil ursa pada saat pesta-pesta pernikahan. Wa niyahah indal musibah, dan dibolehkan bersedih di saat musibah. Ya, ini niyahah di sini bukan maksudnya meratap. Sekedar apa bersedih sampai pun mengeluarkan air mata asalkan terjaga lisannya dari meratap itu diperbolehkan. Wafir riwayat dan pada riwayat yang lain wafir buka alal mayyit fi ghair niyahah. Nah, ini lebih jelas lagi. Dan dibolehkan bagi kami untuk menangisi mayit selama tidak sampai meratap. Nangis boleh karena namanya kesedihan, sesuatu yang muncul begitu saja dalam hati kita langsung otomatis cruel gitu, terus tidak bisa ditahan, langsung banjir, ya kan? Mendengar seseorang dari orang yang kita kasih, kita cintai, oleh orang tua atau anak atau istri meninggal dunia, ya, tidak sanggup hati itu dibendung, sudah otomatis bercucuran. Makanya seperti ini dalam syariat bukan termasuk niyakah yang terlarang, ya, bukan termasuk niyakah yang terlarang. Rasulullah SAW bahkan di saat Ibrahim putra beliau meninggal, beliau menangis. Beliau menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, maha, apa ini? Beliau menjawab, hadihi rahmat. Ini adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Tangisan kasih sayang. Meskipun hati dalam keadaan galau, sedih, gundah dan sebagainya, tetapi tidak keluar dari lisan ini kecuali pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini jelas sekali dalam hadis, ya, mereka para jariah memukul rebana dan menyanyi. Al-Khamis, hadis yang kelima, an Abi Balj Yahya ibn Sulaim, dari Abu Baljin, dari Abu Balj yang bernama Yahya bin Sulaim, dan juga disebut dalam riwayat Yahya ibn Abi Sa'id. Al Yahya bin Sulaim mengatakan, qultu li Muhammad ibn Hatib, aku berkata kepada Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu, tazawwatu imra'atain, aku sudah menikahi dua orang wanita. Maka Nabi wahidah minhum asaut, sama sekali tidak ada pada salah satu dari keduanya itu suara. Dalam artian pernikahan itu senyap, tidak dimeriahkan, tidak ada acara macam-macam, tidak ada suara, senyap. Ini maksudnya, yakni dufan, tidak ada suara gendangnya. Pesta ara istilahnya, sederhana tanpa ada nyanyian-nyanyian, tanpa ada gendang. Faqala Muhammad radhiyallahu anhu, maka Muhammad bin Hatib menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bainal hal wal haram as-sawt bidduf. Yang menjadi pembeda, pemisah antara halal dengan haram itu adalah suara dengan gendang. Suara dengan gendang. Maksudnya apa? Ini merupakan hasungan untuk mengadakan pesta dengan dimeriahkan, dengan suara, dengan nyanyian, begitu maksudnya. Yang menjadi pemisah antara halal dengan haram ini adalah pernikahan yang syar'i, dalam artian, ya, ini betul-betul nikah. Dengan ini hanyalah kumpul kebo misalnya. Nah, ini adalah duf dan apa? Saut, adanya nyanyian dan adanya suara gendang, begitu. Ya, ini diramaikan. Kata ini sabda Rasulullah SAW, ya, diramaikan. Dengan diramaikan tersebut, perkara nikahnya menjadi tersiar bahwa fulan dengan fulanah telah menikah. Dan itu tujuan syariat, ya. Kalau sudah ada suara sedangkan dalam keadaan hal tersebut dilarang selain daripada acara tersebut, sehingga di saat ada acara otomatis orang tahu, ya, ada suara seperti itu, oh ini berarti ada pernikahan. Diramaikan dengan suara gendang. Maka ini termasuk sunnah mengumumkan pernikahan dengan memukul rebana dan dengan nyanyian-nyanyian, dengan suara-suara dan dengan ucapan-ucapan selamat dari orang-orang yang hadir, dan juga mungkin pembacaan-pembacaan syair dan semisalnya. Yang intinya adalah mengiklankan pernikahan, mengumumkan, menyebarluaskan pernikahan. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Baihaqi, Ahmad dan Abu Ya'la. Abi. Dan saya ini menyatakan, wa huwa indi hasanul isnad. dan hadis ini di sisiku sanadnya hasan. As-sadis, hadis yang ke-6, a'linun nikah, beliau menyatakan umumkan pernikahan. Jadi ini termasuk daripada perkara yang disunahkan justru, ya. Perkara yang disunahkan lahu fi urs, ini adalah perkara yang disunahkan. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Naktafi ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.